Kemudian kemuliaan Allah Ta'ala, supaya kehidupan kita ini semua mengikuti Nabi itu, harus kita banyak zikir kemuliaan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira wal yawmal akhir. Jadi orang yang bisa ikut, orang yang bisa ikut Rasulullah itu syaratnya tiga, kan? Yarjullah, harapannya itu kepada Allah, harapannya kepada Allah. Wa yaumal akhir, harapannya akhirat. Wa zakarullaha katsira, banyak zikir. Jadi kalau orang itu harapannya kepada Allah, terus pikirannya itu akhirat, banyak zikir, baru bisa ikut Nabi. Kalau tiga itu enggak ada, ikut Nabi itu sulit. Lah Nabi itu pikirannya akhirat. Lah kalau kamu mikir dunia, bagaimana bisa ikut Nabi? Enggak bisa. Namulaikan Allah SWT, kalau orang itu cita-citanya itu pertanian, bagaimana dia bisa jadi seorang dokter? Tidak bisa. Kalau orang itu pikirannya pertanian, ya paling mudah dia jadi petani. Tiap hari mikir pertanian, tahu-tahu jadi dokter. Walah ini orang pinteng, namulaikan orang gila. Begitu juga Rasulullah SAW ini pikirnya itu akhirat. Kalau kita enggak mikir akhirat, cita-cita kita dunia enggak akan bisa ikut Rasulullah. Enggak akan pernah bisa ikut Rasulullah. Nah mulaikan Allah Ta'ala, dunia ini Masya Allah. Dunia ini cuma sebentar saja. Tidak ada nilainya apa-apa di situ. Nanti dibanding akhirat itu enggak ada nilai apa-apa. Cuma karena ini, kita ini jarang mendengar berita-berita akhirat, sehingga kita ini tertipu dengan dunia ini. Sebetulnya dunia ini enggak ada nilainya apa-apa. Tutup kepala wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Baru tutup kepalanya saja. Belum bajunya. Belum kepalanya. Kalau bidadari itu meludah di lautan, lautan kan jadi madu. Madu itu 1 liter 50 ribu. Harganya ludahnya bidadari itu kayak apa? Itu baru ludahnya tok. Dan ini sekali ludah. Kalau ludahnya tambah banyak, wah harganya ini melebihi kerajaan Amerika. Jadi kita melihatkan Allah Ta'ala, karena kita ini tahunya cuma dunia, mikir dunia, yang dibaca dunia, berita dunia. Akhirnya kita ini akhirat yang sangat mahal itu enggak terpikir. Akhirnya tenaganya, pikirannya, bahkan doanya untuk dunia. Ya Allah, nyuwun rezeki ingkang kathah, ya Allah. Nyuwun rezeki ingkang kathah terus gitu tak. Karena apa sih malaikat Allah Ta'ala? Kita enggak pernah dengar cerita akhirat. Maka seorang ulama zaman dulu namanya Salim. Ini cucunya Sayyidina Umar, namanya Salim. Beliau ini duduk di masjid dengan penuh kekhusyuan di Masjidil Haram. Tiba-tiba raja zaman itu datang. Syekh, kalau Tuhan ingin apa-apa, Syekh, saya siap membantu. Jadi ulama zaman dulu itu enggak ada ceritanya minta bantuan sama raja, itu enggak ada mereka. Wong sudah kenal Allah kok minta bantuan manusia. Ini namanya bukan ulama, ya. Nah mulaikan Allah SWT, Tuhan katanya raja tadi dengan penuh tawadhu, kalau perlu bantuan apa-apa, saya siap membantu. Maka Syekh Salim bilang, ya Amirul Mukminin, Tuhan Raja, saya malu kalau di rumah Allah, di masjid Allah, minta selain Allah. Akhirnya sama raja tadi ditunggu aja sampai selesai sholat keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, raja datang lagi, Tuan, sekarang kan sudah keluar dari masjid, mau minta bantuan apa? Saya siap membantu. Maka Syekh Salim ganti tanya, kamu mau membantu saya itu urusan dunia apa urusan akhirat? Katanya. Putar aja. Ya urusan dunianya tuh saya. Kalau urusan akhirat mana saya bisa? Ya. Kata Salim, kalau urusan dunia itu saya ini kepada pemilik dunia, kepada pencipta dunia ini saja saya enggak pernah minta dunia. Apalagi kepada kamu yang tidak punya dunia. Masya Allah. Namanya ulama itu kayak begitu sebenarnya kan. Itu namanya ulama, orang yang kenal kepada Allah. Neng gone Gusti Allah sing gawe dunia iki, aku gak tau njaluk dunia. Apa meneh kowe nang kowe ra melok gawe dunia iki. Masyaallah. Dirungokne tok niku telas kok. Ulama-ulama zaman dulu itu ceritanya saja itu membuat hati itu sejuk, masyaallah. Nah, kita teru-teru mereka. Assalamualaikum. Wa tashabbahu illam takunu minhum inna tashabbuha birrijali falahu. Tiru-tirulah walaupun kamu tidak seperti mereka. Tiru-tiru orang mulia itu juga sudah mulia. Keberuntungan. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama dengan baik. Kita ini harus kerjasama dengan orang Islam semuanya. Dan tidak bisa kerjasama kecuali kalau kita ini kasih sayang satu sama lain. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu semua tidak akan masuk surga kata Nabi sebelum beriman, dan kamu tidak akan bisa beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Jadi kita ini kalau ada rasa dongkol marah kepada orang yang beriman, mulai kan gawat, mulai kan. Ini akan merusak iman kita. Kita ini harus senantiasa menyayangi orang-orang beriman, memuliakan mereka, berkhidmat kepada mereka, doa untuk mereka, istighfar untuk mereka. Barang siapa yang istighfar 25 kali, astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Ya Allah ampunilah orang-orang iman laki-laki maupun wanita 25 kali setiap hari, maka doa-doa dia nanti akan diterima oleh Allah. Ya. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang Islam, kita sayangi mereka, kita cintai mereka. Ini bagian dari tuntutan iman. Tapi kalau kita sudah membenci orang Islam siapa saja, itu al-haliqah kata Nabi. Nanti kita enggak akan bisa amal agama. Dakwah ini walaupun bagaimana beratnya, tapi kalau kasih sayang, ringan. Ya. Tapi amal agama yang paling ringan, jadi kalau sudah berantem, tidak ada kasih sayang, maka rasa berat. Namulaikan wa ta'ala para sahabat itu. Asyidda'u alal kufar, ruhamahu zainahum. Mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kasih sayang di antara mereka. Mereka ini, para sahabat ini, enggak jumpa temannya sehari, semalam saja itu sudah enggak betah mereka. Rindu, Masya Allah. Tidak ketemu temannya itu sudah rindu sekali. Akhirnya masjidnya penuh semua. Memang di masjid itu mereka bersumpah. Apalagi sehari semalam. Sahabat itu mulai kan. Berjalan berdua gitu. Kemudian dipisah dengan pohon. Yang satu kanan pohon, yang satu kiri pohon. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum. Saking senangnya dengan temannya. Jadi pisah. Satu menit gitu aja ketemu lagi sudah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini semulaikan Allah Ta'ala yang perlu kita renungi. Nanti kalau orang itu ada kasih sayang, amal agama itu nikmat, mudah. Yatullah ma'al jamaah. Akhirnya ditolong oleh Allah. Kalau orang Islam ini ada kasih sayang, akan ditolong oleh Allah. Lihat kebaikan teman-teman kita. Supaya kita bisa mencintai itu lihat kebaikannya. Jangan lihat keburukannya. Bagaimana melihatnya itu? Ini orang Islam. Orang Islam ini adalah umatnya Rasulullah. Keluarganya Rasulullah. Bagaimana saya tidak mencintai dia? Orang Islam. ini calon raja di surga Allah. Bagaimana dia tidak menghormati dia? Ini kalau di sini ada datang orang bilang, ini calon bupati Magetan, itu aja sudah diekrom, ya kan? Ya kan? Padahal belum tentu jadi, daftar kok nggak jadi, ya kan? Itu saja sudah di, oh, dihormati. Ya. Calon yang ini, calon, walaupun calon tidak jadi. Ya kan? Lah orang iman ini semulaikan masalah, semua calon-calon raja di surga Allah. Lah kok kita enggak hormati itu loh bagaimana? Nah, malah dibilang elek. Ya walaupun dia ini elek, jelek, hitam, ya kan? Tapi calon raja ya. Harus kita hormati semuanya. Ini kalau orang itu berpandangan secara agama itu jadinya begitu. Tapi kalau orang pandangannya itu materi, orang miskin saja. Ini apa ini? Nah ini semulaikan Allah Ta'ala, ini pandangan orang-orang kafir. Mana rattaba'aka illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'y. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, apa itu Nuh? Pengikut-pengikut kamu itu orang-orang rendahan yang tidak berpendidikan, badiyar ra'y. Pikirannya dangkal, orang bodoh-bodoh. Katanya orang-orang kafir. Jadi orang itu kalau melihat dari segi materi, nah itu pandangan orang kafir. Nah orang iman itu melihat itu dari segi imannya, dari segi rohaninya. Sehingga kita ini bisa mencintai seluruh orang Islam. Jadi kalau kita mencintai orang Islam, Masya Allah mudah kerjasama, akhirnya hidup agar. Nah mulaikan Allah Ta'ala, dan ini semua kita niatkan semata-mata karena Allah. Amalan yang bukan karena Allah, nah, tidak ada nilainya apa-apa, bahkan berubah jadi musibah amalan itu sebenarnya. Bukan amalan lagi, malah itu maksiat. Sampai namanya penyelewengan. Penyelewengan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama sunnah Nabi dengan sempurna, kita mesti menerjunkan diri kita dalam suasana perjuangan baginda Muhammad SAW. Kalau kita ingin jadi petani, mulaikan caranya bagaimana? Kita berkumpul dengan petani-petani, terjunkan diri kita ke sawah. Kalau nggak begitu, nggak bisa jadi petani. Kalau kita ingin jadi pedagang, ya kita terjunkan diri kita di arena perdagangan bersama pedagang-pedagang. Ingin jadi pedagang, tapi cuma di sawah setiap hari, nggak pernah ke pasar. Bagaimana bisa jadi pedagang? Begitu juga mulaikan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mengikuti jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jejak kehidupan para sahabat, kita ini harus menerjunkan diri kita dalam suasana perjuangan mereka. Baru kita bisa ikut mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalan hidup saya, kata Nabi. Ini jalan hidup saya. Jalan hidup saya itu inilah. Apa? Ad'u ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Ini jalannya Nabi itu dakwah. Nah kalau kita tidak dakwah, bagaimana ikut Nabi? Nabi itu jalannya dakwah. Nabi itu jalannya umumnya jalan jurusan Surabaya. Nah kita ini jalannya jurusan Jakarta. Bagaimana bisa ikut? Wong sitok ngulon sitok ngetan. Bagaimana bisa ikut? Gak akan bisa ikut. Kalau kita ingin mengikuti orang yang ke Surabaya, harus ikut jalan Surabaya. Kalau kita ingin mengikuti baginda Nabi SAW, harus mengikuti jalan baginda Nabi SAW. Apa jalan baginda Nabi SAW? Ad'ulah Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Jadi tanamkan dalam hati. Kalau saya ini di rumah, kok tidak mengajak keluarga saya kepada Allah, kepada agama? Berarti saya ini tidak di jalan Nabi. Kalau saya ini di pasar, tidak mengajak manusia kepada Allah, berarti saya ini sudah menyelareng dari jalan Nabi. Kalau saya ini di mana saja hidup saya ini, kok tidak mengajak orang kepada Allah, berarti saya ini sudah stop rele. Relenya itu sudah nyeleweng. Seperti sepur itu sudah stop dari relenya. Bagaimana mau bisa jalan? Nah, mulaikan Allah SWT. Kita lihat seluruh para nabi, para rasul, siang malam dakwah. Ini ceritanya dalam Quran. Begitu juga para sahabat, semua dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wali-wali Allah semua dakwah mereka. Kita bayangkan namanya wali songo itu dulu enggak mau dakwah, kira-kira bagaimana? Enggak tiga jadi wali, Pak, ya. Burung enggak tiga wis. Ya. Tidak ikut perintah Allah enggak mungkin dia bisa jadi wali. Mereka jadi wali-wali dapat bantuan-bantuan Allah yang luar biasa. Asbabnya sedikit, ya, wali songo itu asbabnya sedikit, masya Allah, nggak punya apa-apa, jumlahnya sedikit, asbabnya sedikit, hartanya sedikit, nggak punya apa-apa. Tapi dalam masa 40 tahun telah menyebarkan agama ke seluruh Nusantara. Bayangkan, sampai pulau-pulau kecil dari penyembah-penyembah berhala menjadi orang-orang Islam. Nusratullah itu namanya, itu Nusratullah, pertolongan Allah telah datang. Sehingga kerajaan yang terbesar Majapahit, rajanya, rakyatnya, semuanya masuk Islam semua. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi fakta sejarah. Ini bulan Muharram, ya. Nanti ada hari 10 Muharram. Suruh kita puasa untuk memperingati kemenangan orang-orang dakwah. 10 Muharram diceritakan bagaimana Nabi Musa telah ditolong oleh Allah pada zaman itu. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh ditolong oleh Allah pada 10 Muharram. Namun laikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap juga pada akhir zaman ini, dalam 10 Muharram ini akan datang pertolongan Allah kepada umat Islam. Sehingga hidayah datang, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, kebatilan dihancurkan oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah mengendaki, kebatilan itu mudah hancur. Kalau Allah sudah mengendaki, masya Allah, kerajaan Fir'aun yang dibangun ratusan tahun hancur dengan sekali pukulan tongkat saja. Ya. Tapi kapan itu terjadi? Setelah dakwah siang dan malam mulaikan. Setelah dakwah siang dan malam, maka umat Islam ini agak sedikit gitu aja sudah cukup untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Tapi kalau umat Islam ini belum dakwah, agaknya banyak, tapi malah banyak masalah. Nah, inilah keadaan sekarang. Orang Islam ini sekarang jumlahnya banyak, uangnya banyak, minyaknya banyak, emasnya banyak. Semua banyak, masalahnya yang banyak, musibahnya yang banyak juga. Karena apa? Di antara sebabnya, karena tidak mau amal agama. Kenapa tidak mau amal agama? Karena tidak ada suasana dakwah. Nanti kalau sudah ada suasana dakwah, orang itu bertahap-tahap akan amal agama. Setelah orang-orang amal agama, maka akhirnya datang pertolongan Allah. Azab yang kecil, yang sedikit, cukup mendatangkan kejayaan. Insyaallah kita niat mulai kan. Dakwah ini perkara penting mulai kan. Masyaallah. Perkara besar kerjanya para nabi itu mulai kan. Jangan kita lihat dakwah ini gerakannya orang India, Pakistan, orang Temboro, jangan begitu. Dakwah ini perintah Allah. Dakwah itu perintah Allah. Nah, perintah itu namanya perintah Allah. Nah, Allah itu maha kuasa. Maka pasti dalam perintah Allah itu ada perkara yang luar biasa. Karena Allah itu yang maha luar biasa. Yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha kaya. Maka orang yang menjalankan perintah Allah pasti dapat kemuliaan-kemuliaan. Keberuntungan-keberuntungan. Dakwah ini jangan dipahami. Nek aku gelem ya mangkat, nek gak gelem ya gak apa-apa. Mboten Pak, iki perintah ya Allah, sunai Kanjeng Nabi, aku kudu dakwah, nek gak dakwah iki bahaya. Terus ini Pak, insyaallah nggih. Dawuh Sa Elias ngene, wong niku nek mboten purun mikir nek umat, mengke matine peteng. Nah. Nah niki enten hadis ya, dan man yaghzu man mata wa lam yaghzu wa lam yahaddits nafsahu ghadban mata ala syu'batin minan nifaq. Wong niku nek mati urung berjuang atau minimal niat berjuang, mati ini mati peteng munafik. Masya Allah, ya wadih ini nek pengen mati sing mati apik kudu berjuang. Kudu mikirne umat. Awake dhewe iki alah wis bodho gedhe ini nyapa dak diomongi barang. Oh, bahaya iki. Kita kudu prihatin terhadap keadaan umat iki. Nek awake dhewe mboten nang prihatin keadaan umat, awake dhewe iki dalam bahaya besar. Dalam bahaya besar. Syekh Abdul Wahab itu sering bengok-bengok. Nek awake dhewe iki ora dakwah tenanan, engko nek ning akhirat ketuan Kanjeng Nabi terus arep muni opo? Lah wong Kanjeng Nabi iki biyen iki rino wong dakwah dikorbane keringete. Luwe. Bahkan darahe kanggo dakwah terus iki ngaku pengikuti babar pisan orang berjuang. Terus iki nek ketuan Kanjeng Nabi gak isin ngono. Niki dawuh Syekh Abdullah. Jadi kita ini harus punya rasa malu sama mereka. Wal haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Kita mengaku cinta kepada Allah, agama Allah tidak diamalkan, diinjak-injak kita diam saja. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dilupakan oleh umat ini, kita diam saja. Mana ini buktinya kecintaan kita sebenarnya? Namulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini harus ada niat yang kokoh untuk bangkit meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan dengan satu keyakinan, kalau kita ini berjuang, Allah pasti akan menolong kita, akan memberkati kita, akan menjadikan kita asbab hidayat untuk banyak orang yang Allah kehendaki. Insyaallah kita niat mulai kan.